Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat al-iman, para ikhwan yang dirahmati Allah, para akhwat, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan dari kajian sebuah kitab buku yang berjudul Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, buah karya Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sampai pada halaman 28, tingkatan Islam yang ketiga yaitu ihsan. Berkata penulis Abidahullah, ihsan memiliki satu rukun yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah definisi ihsan yang ditanya kepada Nabi oleh Malaikat Jibril, dan beliau menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Kalau engkau tidak melihatnya, tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Memang Allah tidak bisa dilihat di alam dunia ini. Ya. Apa dalilnya? Antum bisa buka dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin andur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa mendatangi tempat ibadah, ya, limiqatina, tempat ibadah kami, maka Rabb-nya berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa. Lalu Musa mengatakan, Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, ya Rabbi, perlihatkan engkau kepada aku. Aku ingin melihatmu. Ya. Apa kata Allah? Qala lan tarani, lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Nah, di sini Mu'tazilah hanya berdasarkan bahasa, mereka berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat sampai kapanpun dengan lan di sini. Lan itu istimrar lil mustaqbal, untuk selamanya. Nah, itu kalau hanya sekedar bahasa. Sementara akidah Ahlussunnah, Allah nanti bisa lihat di surga. Ya, di surga. Ketika sudah masuk surga, ahli neraka masyarakat Kemudian memanggil nada munadin, ya ahlal jannah, inna lillahi mau'idan yuridu an yunjizakumu, bahwa Allah punya janji akan ditunaikan kepada kalian. Apa kata di surga? Janji apa lagi? Bukankah Allah sudah membuat kita masuk surga, wajah kami berseri-seri? Allah membuka hijab, ya, kemudian ahli surga bisa melihat wajah Allah, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Seperti dalam surat Yunus, lilladzina ahsanu husna wa ziyada, bagi orang yang berbaik dapat al-husna. Apa al-husna? Surga, ziyada, tambahan. Apa? An-nazar ila wajhillah, melihat pada wajah Allah. Ya. Nah, kemudian ketika Allah Ta'ala mengatakan, engkau tidak akan bisa melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung, jika dia tetap berada di tempatnya, engkau bisa melihat aku. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu hancur. Kemudian Nabi Musa tersungkur, ya, pingsan. Ketika sudah siuman, mengatakan, subhanaka tubtu ilaik, maksudnya engkau aku minta ampun, aku tobat kepada engkau, dan aku pertama orang yang beriman. Jadi dalil ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat di ala di dunia ini. Akidah lusun. Ya, beda dengan Mu'tazilah, tidak bisa dilihat untuk selamanya. Berbeda pula dengan, ya, apa anggapan orang-orang sufi, ya, yang bisa mengatakan apa, bisa berjumpa dengan Allah, ya, maka tidak benar. Maka di sini seakan-akan itu ihsan. Oleh karena itu derajat ihsan itu lebih tinggi daripada derajat ikhlas. Yang disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kalau orang ikhlas seperti orang yang bekerja dengan tekun, rajin. Kenapa? Karena dia dilihat oleh majikannya. Ya. Dia tekun, rajin karena dilihat oleh majikannya. Karena ikhlas itu maknanya apa? Minta balasan. Ya, ikhlas itu enggak balasan. Ya, ikhlas itu adalah waddun nadhar min nadhari al-khalqi, memalingkan atau menundukkan pandangan kepada makhluk, hanya kepada Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Artinya orang yang ikhlas minta balasan. Ya. Itu ikhlas. Minta balasan pada Allah itu ikhlas namanya. Ya, bukan berarti kalau kamu ibadah jangan minta balasan. Enggak apa-apa, Allah Ta'ala enggak masukin surga, enggak masalah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Tidak seperti itu. Ya. Ah, sementara ihsan adalah diibaratkan oleh beliau, oleh Ibn Rajab, orang yang bekerja dengan baik, tekun, rajin, jujur, meskipun tidak di depan majikannya. Meskipun majikannya tidak tahu. Ya, itu ihsan. Makanya ihsan lebih baik daripada ikhlas. Muhsin kedua lebih tinggi daripada mukhlis. Itu para jemaah. Ya. Oleh karena itu beliau katakan di sini definisinya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malaikat Jibril alaihissalam ketika bertanya tentang ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, seakan-akan. Dan memang tidak akan bisa melihat Allah kecuali nanti di surga. Ya. Di surga para jemaah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah, ya. Kemudian kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Allah melihat kita. Ya. Dimanapun kita berada, Allah Ta'ala Maha Tahu. Tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara bahasa adalah ihsan, ya, dari kata ahsana, yuhsinu ihsanan, yaitu memperbaiki, memperbaiki amal dan menekuninya serta mengikhlaskannya, ya. Dan amal yang baik bukan banyaknya amal, bukan ukuran banyaknya. Amal yang baik ukurannya ikhlas dan ittiba. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi mati sama hidup itu makhluk. Ini ayatnya, ya. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Syekh bahwa ini adalah dalil alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, makanya kematian itu makhluk, karena diciptakan. Oleh karena itu nanti kematian itu disembelih antara surga dan neraka, dan diserupakan oleh Allah berupa apa? Domba sembelih. Ya. La mauta. Ya. La mauta, tidak ada kematian lagi. Nah, ini bukti kematian dalam makhluk. Ya. Yang ketika mendatang seorang, dia terpisah antara ruh dan jasad. Untuk apa Allah menciptakan kematian hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Apa kata Ibnu Katsir? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Oleh karena itu, para ulama salaf selalu memperhatikan bagaimana amalnya menjadi baik. Ya, ketika puasa sunnah, dari rumah dia berangkat ke tokonya, ke tempat bekerjanya, bawa makanan, sehingga keluarganya itu tidak tahu kalau dia puasa karena bawa makanan. Dia pulang makannya nggak ada makanan, sementara makannya dibagi-bagi kepada fakir miskin untuk menjaga. Ya, itu tadi menjaga apa? Baiknya amal disembunyikan. Ya. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Sementara terkadang kita ingin menampakkan amal kita. Bekas-bekas puasa, bibir kering atau yang lain seperti lemes dan lain sebagainya. Ya. Salat malam maunya cerita bahwa salat malam, tapi yang diceritakan apa? Tadi malam ada tikus lompat, tikus jadi korban. Ya. Hanya ingin menyampaikan bahwa dirinya tadi malam salat malam, bahwa dia puasa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini salafus soleh selalu memperhatikan bagaimana perbaikan amal, bukan semata-mata banyaknya amal. Ya. Itulah para ikhwan, ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Ya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Maka sekarang begini, seperti yang dimisalkan oleh Ibnu Rajab, orang yang bekerja, ya, dia seakan-akan ada bos, seakan-akan ada bos. Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah banyak CCTV yang mengintai, kita tidak tahu bosnya melihat atau tidak. Tapi dengan CCTV seakan-akan dia bekerja di depan bos, pasti dia akan itu rajin. Nah, namun di sini tetap karena ada imbalan, pengin imbalan dari bos tersebut. Ya. Dan memang itu ikhlas minta imbalan, ikhlas kepada Allah minta imbalan kepada Allah Ta'ala, minta balasan kepada Allah Ta'ala. Namun ulama menyebut bahwa ihsan itu lebih tinggi daripada ikhlas, ya, daripada ikhlas. Karena kalau ihsan, meskipun tidak ada bos, dia serius. Itulah kelebihannya, ya. Nah, bagaimana perbaikan amal tadi? Ya, perbaikan amal atau amal yang baik. Amal yang baik karena diperbaiki. Ahsan lebih baik. Mana lebih baik? Ya, liya baluakum ayyukum ahsanu amala. Lantas apa ukuran amal itu baik? Dan bagaimana kita memperbaiki amal? Nah, menukil perkataan Fudail bin Iyad, amal yang baik itu adalah yaitu satu ikhlas, kedua ittiba. Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Ya, kata Fudail bin Iyad, amal itu jika dikerjakan dengan khalis tapi tidak sawab, tidak diterima. Dan jika dilakukan dengan sawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima. Sampai amal itu dilakukan dengan khalis dan sawab. Adapun khalis maksudnya semata-mata karena Allah. Adapun sawab maksudnya adalah sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru itu dikatakan ahsanu amala. Ya, ahsanu amala. Oleh sebab itu disebut oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, engkau sederhana sesuai dengan sunnah tentu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dinukil perkataan itu oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ilmu Usulul Bidah. Itu para ikhwan. Ya. Oleh sebab itu mari kita perhatikan orang yang sudah berusaha untuk sesuai dengan sunnah diuji masalah ikhlasnya. Orang yang mungkin merasa ikhlas diuji dengan ittiba'nya. Nah, maka dua-duanya tidak boleh ya terpisah. Karena itu merupakan syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua amal tergantung niatnya. Masing-masing orang juga sesuai dengan niatnya. Ini ihsan, ya, ahsan wa amala. Sedangkan menurut syariat, pengertian ihsan adalah sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Jadi harus ada upaya memperbaiki amal ibadah kita. Meskipun kita akui upaya yang kita lakukan itu merupakan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Sehebat apapun seorang hamba memperbaiki amal, maka itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita disuruh beramal, tidak boleh menyandarkan, sudahlah kalau Allah menghendaki saya mudah bersolat, ya sudah saya solat. Ya. Sama dengan ketika sahabat mendengar sabda Nabi, ya, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, tidaklah masing-masing kalian ya yang hadir kecuali sudah ditetapkan mana tempatnya, neraka atau surga. Surga atau neraka sudah ditetapkan. Kemudian para sahabat ketika mendengar itu langsung mengatakan, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ini. Kalau begitu ya Rasul, kita bersandar saja kepada ketetapan. Ya. Kepada ketetapan. Maaf, minta tolong ambilkan sejadah untuk beliau. Yang sana takut kedinginan ya. Ya, jadi para jemaah sekalian, ya. Apakah kita bersandar kepada takdir wa nadaul amal dan kita meninggalkan amal? Wa nadaul amal. Apa kata beliau? I'malu, beramallah, ya, berbuatlah. Ya. I'malu, berbuatlah. I'malu. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya. Beramallah. Dan masing-masing kalian akan dimudahkan menuju apa? Kepada penciptaannya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Jadi kita perlu untuk beramal dan perlu untuk memperbaiki amal kita, ya. Perlu memperbaiki amal kita. Ya. Karena apa? Orang yang memperbaiki amalnya berarti dia memiliki sifat beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, sudah pasti Allah melihat kita, ya. Allah taala tahu apa yang ada di dalam dada kita. Allah taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Dari kesombongan, dari ujub, dari riya dan yang lain. Allah Ta'ala tahu, ya'lamu khainatal a'yun. Allah Ta'ala tahu mana mata-mata yang berkhianat. Ya. Dan juga Allah Ta'ala tahu apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Itu. Dengan demikian kita sudah memiliki keyakinan seperti itu, kita akan hati-hati dan waspada. Kita akan hati-hati, ya. Justru yang paling penting, hati-hatilah dengan hatimu. Hati-hatilah dengan hatimu. Maksudnya gerak-gerik hati ini, ya, akan mempengaruhi fisik kita. Ini letaknya iman di sini. Sampai disebut oleh Nabi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa lurus iman seseorang, tidak akan bisa istiqomah iman seseorang sampai hatinya istiqomah. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Maka kita harus berupaya para jemaah. Seperti itu Nabi bersabda, ala adullukum ma yamhullahu bil khotaya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al bakarih wa qasratul khata ila al masajid wa intidarus salat ba'da salat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Ya. Maka aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat, menghapus dosa. Apa kata para sahabat? Tentu ya Rasul. Lalu beliau mengatakan isbaghul wudu, memperbaiki, memperindah. Dalam bahasa yang lain, ya, wa man ahsana wudu'ahu, orang yang memperbaiki wudunya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, apa maksudnya yang memperbaiki wudu di sini meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, yaitu tiga kali. Ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri seorang tabi'in. Ya, tiga kali. Dan banyak melangkah ke masjid serta menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ribat. Ya, ribat itu seperti menjaga perbatasan perang. Nah, di sini memperbaiki, ya. Untuk diperbaiki semuanya para jemaah. Ya, perbaikan di sini tentu dua arah. Satu secara batin, dua zahir. Batinnya ikhlas karena Allah, zahirnya sesuai dengan sunnah. Nah ini selalu kita perbaiki, karena memang yang namanya iman naik turun, yang namanya iman bertambah dan berkurang. Yazidu bi tu'atir rahman wa yanqusu bi tu'atis syaitan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Maka perlu kita perbaiki. Dengan apa? Istighfar, hikmah. Allahu a'lam bissawab. Itu hikmah. Namanya hikmah kalau ada manusia habis sholat, apa yang keluar dari lisan kita pertama kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ini hikmahnya apa? Ya kita dalam sholat mungkin tidak bermaksiat dalam sholat. Ya mungkin. Riya, maksiat besar. Ya, ujub, maksiat besar. Bisa dilakukan dalam sholat. Kita lihat yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud, aqrabu ma yaqulu 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa'siru fihi ad-du'a rawahu muslim. Kondisi paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah ketika sujud, banyak doa, tapi kita banyak lalai sujud ingat yang ini yang itu. Karena setan masuk, utukur kaza, coba kamu ingat ini ingat itu. Ini para jemaah, makanya hikmahnya habis itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, di situ banyak istighfar kita. Kenapa banyak taksir kelalaian para jemaah? Lalai dari kewajiban dan juga lengah dari yang diharamkan. Sehingga disuruh perbanyak. Nabi istighfar setiap hari 70 atau kita suruh banyak istighfar. Ya. Qatadah juga Syekh Utsaimin ya, yang ulama apa muasir kontemporer mengatakan perbanyaklah kalian istighfar dimanapun kalian berada dan kapanpun. Kenapa? Karena kalian tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan yang kapan. Yang di jalan, tempat makan, yang mana. Habis duduk dari majelis, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dan istighfar itu maknanya apa para jemaah? Yaitu talabu al-maghfirah, minta al-maghfirah. Maghfirah itu apa? Wiqayatu syarr, ma'a satrid dzunub. Wiqayatu syarr, wiqayah, perlindungan, dilindungi oleh Allah dari asyarr, dari keburukan akibat perbuatan dosa. Ma'a satrid dzunub, ya, berbarengan atau dibarengi dengan apa? Ditutupnya dosa. Jadi kalau istighfar yang diterima ketika orang itu berbuat dosa, diampuni dan dilindungi dari akibat buruk dari perbuatan dosa orang tersebut. Sehingga ketika ada musibah apa, dilindungi dan dosanya diampuni. Makanya suruh untuk banyak istighfar, ya. Dan seandainya Allah Ta'ala memberikan musibah, itu karena kehendak baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Rawi Tirmidzi. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Disegerakan, kasih ini. Itu ternyata apa? Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada dia. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas nanti pada hari kiamat. Karena apa? Karena musibah yang dialami jadi penghapus dosa. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syauqatu syauqaha illa kafarallah min khotoyahu. Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang Muslim dari bencana, dari keletihan, ya, dari kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu bisa menghapus dosa-dosa. Itulah orang beriman. Sehingga apapun jadi baik, ya, apapun jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu ad-dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Jika dapat musibah dia bersabar, dan musibah itu jadi kebaikan bagi dirinya. Maka hendaklah seorang mukmin selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dialami maka jadi kebaikan. Kenikmatan disikapi dengan syukur jadi kebaikan. Ujian, cobaan, musibah disikapi dengan sabar dan juga menjadi kebaikan. Maka di sini upaya untuk perbaikan ini yang kunci kebaikan, mafatihul khair, ya, al khair. Ya, jadi kunci-kunci kebaikan. Nah, sebagaimana hadis Anas bin Malik, terutama di bulan Ramadan, menjelang Ramadan ini, para jemaah, inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqu lisyarr wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqu lil khair fatuba liman ja'alahu Allah mafatiha al khair ala yadayhi wa wailu liman ja'alahu Allah mafatiha mafatiha syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah wa sahha al-Albani rahimahullah ta'ala. Atau dihasankan oleh beliau. Di antara manusia, ya, ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Berarti bukan hanya dia memperbaiki diri, tapi jadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain dan menjadi kunci penutup bagi keburukan. Ya. Sementara ada manusia juga yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan menjadi kunci penutup, jadi gemboknya kebaikan. Jadi ada dua golongan manusia. Satu menjadi, dia menjadi jalan pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Yang kedua jadi kunci pembuka keburukan dan menjadi kunci penutup kebaikan. Waliyadzubillah yang kedua ini. Sehingga Nabi bersabda fatuba. Tuba itu apa, ikhwan? Pohon yang ada di surga, kalau dilewati naungan pohon itu 100 tahun masih belum habis. Berarti betapa besarnya. Nah, dan pohon selalu menjadi apa? Simbol kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah ja'alallah mafatihal khair. Kebahagiaan bagi orang yang Allah jadikan dia itu sebagai kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Wa wailun, wailun itu maknanya juga jurang dalam api neraka. Sehingga wail, celakalah, celakalah. Ya kalau masuk jurang neraka ya pasti celaka. Siapa celaka di sini? Yaitu orang-orang yang dijadikan sebagai kunci, ya, yaitu penutup kebaikan, pembuka keburukan. Ada di tangannya. Jadi kita ini juga sebagai dalil bahwa orang yang menjadi sebab sesuatu boleh hukum dinisbatkan kepadanya. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi, man yakunu sababan yajuzu an yunsab ilaih. Ya. Barang siapa yang menjadi sebabnya terjadinya sesuatu, maka kejadian itu boleh disebabkan pada orang itu. Misalnya orang yang menyebabkan orang terbunuhnya seseorang, ya, disebab dia yang membunuh, ya, disebab, sehingga dihukum dia, dihukum, ya, misalkan penyebab kebakaran atau apa, karena kelalaian, itu. Ini juga hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang mencaci bapaknya sendiri. Sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencela bapaknya sendiri? Iya, dia mencela bapaknya orang lain, lalu orang lain membalas mencela bapaknya. Dia jadi sebab bapaknya dicela oleh orang lain karena dia mencela bapaknya orang. Sebab. Nah ini juga sama. Ini membuka, benar dia bukan dia yang melakukan keburukan, tapi dia jadi sebab. Nah oleh karena itu mari kita menjadi sebab pembuka kebaikan. Masya Allah para jemaah. Man dalla ala huda falal ajr mithlu ujri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika minhu syai'a. Barang siapa menunjukkan kebaikan buat orang lain dapat pahala seperti yang dilakukan itu orang tersebut tanpa mengurangi kebaikan dia. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang, engkau jadi sebab, itu lebih baik daripada unta merah. Jadi kita ini bisa apa? Bisa panen tanpa harus langsung menanam. Kalau orang sekarang dapat apa itu? Dapat apa namanya itu? Apa istilahnya orang sekarang? Ya. Kalau misalnya dia jualan barang, dia punya jasa, setiap dapat barang, dapat bagian dia. Hah? Ah, dapat royalti, betul ya. Dapat seperti itu. Terus dapat para jemaah. Ya. Karena jadi sebab kebaikan. Dan sebab kebaikan banyak, baik secara hissi ya maupun maknawi. Maknawi mungkin dengan ilmu. Fisik, ini bangun masjid, bangun pesantren, sehingga anak-anak di situ. Ini penyebab kebaikan. Ya. Nah, mari kita perbaiki amal kita dengan ihsan tadi. Ya. Selanjutnya, saya selesaikan satu halaman. Maksudnya bahwasanya Nabi, kata penulis, Nabi SAW menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin. Serta menghadirkan kedekatan Allah Azza wa Jal, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengaguman kepada Allah Azza wa Jal, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Ya, jadi dengan kita berupaya ihsan, kita ini selalu berusaha untuk introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi, ya, evaluasi. Memang kita perlu berhenti sejenak, ya, ketika sudah apa merasa udah baik. Ya, namanya merasa baik belum tentu baik, ya, karena setan memang menghiasi perbuatan manusia, ya. Setan itu pintar menghiasi perbuatan manusia. Ya. Setan pintar untuk menghiasi perbuatan manusia para jemaah. Oleh karena itu, hendak kita selalu mohon ampun kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, ya, baik yang diperlihatkannya maupun yang tidak. Yaumatu blasarair famalahu min quwwati wala nasir. Pada hari nanti akan ditampakkan as-sarair, semua rahasia. Yaumatu blasarair. Ya, fama lahu min quwwati wala nasir. Orang itu sudah tidak punya kekuatan, sudah tidak ada penolong. Kalau sekarang bisa membayar ya pengacara sedemikian rupa, lawyer yang top-top, ya sehingga salah bisa jadi benar. Waliyadubillah, yang benar jadi salah. Bisa. Tapi nanti sudah tidak ada semuanya, para jemaah. Ya, semua rahasia akan dibongkar, database akan dibongkar semuanya. Nah, sekarang orang ingin lari dari hukum, ingin lari dari berbagai macam tuduhan, tapi tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kalau sudah bisa lari dari manusia di dunia itu sukses dan berhasil. Ya, sampai ada yang mengatakan, oh, supaya yang berkuasa ini nanti biar tidak kena nanti di hadapan Allah. Hidup sebentar. Ya, a'malu ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Ya, coba saudara buktikan. Jika saudara mendapatkan suatu peristiwa sejarah yang berumur 400 tahun, 500 tahun yang lampau, sementara bekas-bekas sejarah itu masih jelas dan masih bagus, mungkin runggunya, tempat minumnya atau apa, mungkin gak ada orang mengatakan, oh masih usia 500 tahun yang lalu ya, baru 500 tahun bicaranya apa? Baru 500 tahun. Kenapa? Karena dibandingkan dengan penemuan sejarah 1000 tahun, bahkan 2000 tahun yang lalu, bahkan apa? 3000 tahun sebelum Masehi. Itu perbandingannya. Ketika mendengar 500 tahun, oh baru ya. Baru. Padahal umur kita berapa? Itu. Inilah ya yang boleh dikatakan dengan apa namanya? Subjektivitas waktu ya. Sementara Nabi bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku 60 sampai 70. Bahkan belum sampai 70. Ya, Ustaz kita Ustaz Soleh 40 sekian. Diambil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu apa? Mari kita semua senantiasa untuk siap-siap. Dengan demikian kita akan hati-hati dan waspada, istighfar ya. Dan insyaallah dengan banyak istighfar dimudahkan. Taqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri kepada 4 orang yang mengeluhkan persoalan yang berbeda. Satu mengeluhkan kekurangan air, disuruh istighfar. Yang kedua mengeluh kekurangan harta, disuruh istighfar. Kekurangan anak, disuruh istighfar. Kekurangan buah-buahan, disuruh istighfar. Dibaca dari sini. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, istighfar kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan air hujan yang cukup, anak-anak, harta yang cukup. Ini jadi ini obat bagi yang mengalami persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan mungkin sekian lama belum dikaruniai anak, maka hendaklah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terakhir ini, oleh karena itu seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang diperlihatkannya maupun yang tidak. Allah SWT mengetahui batin dan zahirnya, dan semua yang ada pada dirinya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti ini, maka mudah baginya untuk beranjak kepada keadaan yang kedua, yaitu terus-menerus melihat kedekatan Allah dan kebersamaannya. Hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya, maka yang demikian ini mewajibkan adanya rasa takut dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Maka perasaan bisa seakan-akan melihat Allah akan menghadirkan rasa takut, rasa harap, rasa cinta, rasa dekat, rasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Di mana Allah Ta'ala ya, mengetahui apa yang kita rahasiakan maupun yang kita tampakkan. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah tersebut dan kita yakin itu. Namun keyakinan dan iman ini perlu selalu ditambah dan ditambah. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio, yang bagian kedua sudah selesai. Insya Allah nanti masuk pada bagian ketiga, karakteristik agama Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau di 0819896543. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi. Ustadz, di era dunia digital ini, dengan maksud tidak menampakkan amal kita, melainkan untuk mengajak saudara dan mengingatkan sahib-sahib kita, seperti di dalam status WA, misalnya untuk amalan hari Jumat, kemudian untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan yang kita share, yang kita tampilkan di apa, di media-media, misalnya mengingatkan untuk puasa Ayyamul Bid dan ceramah-ceramah singkat. Apakah hal ini termasuk bisa merusak amalan-amalan soleh kita? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Iya. Tentu perbuatan tersebut perbuatan yang mulia, ya, menyampaikan ayat hadis, ya, yang kita nukil dari perkataan ulama, para asatir, atau juga cara masingkat, tentu itu perbuatan mulia. Namun perbuatan yang mulia semua diukur niatnya, al-umur bimaqasidiha. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan, atau setan membisiki bahwa kamu sudah melakukannya. Ya, nah, ini harus menjadi perhatian. Ya, apakah itu tujuannya bahwa orang biar tahu bahwa saya melakukan? Perlu diketahui, kalau yang wajib, ini para ulama menjelaskan, kalau kita mengajak orang pada yang wajib dan mencegah orang dari yang haram, maka kita harus melakukan. Kalau tidak, kena ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alun, kabramatan indal an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Murka Allah terhadap apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu lakukan. Ini terkait dengan apa yang wajib. Kalau yang sunnah, ya boleh, namanya sunnah, boleh tidak melakukannya. Dan boleh mengajak. Kalau orang lain dapat melakukan, dapat pahala. Ini. Ata murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum taqul kitab afala taqilun. Ini para ulama menjelaskan tentang yang wajib. Nah, sehingga kalau yang wajib seperti sholat wajib, wah saya enggak mau sholat ke masjid, kenapa? Takut kelihatan orang riya. Itu enggak boleh. Nah, kalau sholat sunnah karena khawatir, boleh disembunyi. Puasa sunnah sembunyi. Ya, coba yang wajib berarti syiar. Justru kalau syiar itu ditampakkan, itu bentuk pengagungan terhadap syiar tersebut. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia telah ketakwaan hati. Ya, Ibnu Abbas dan juga dengan oleh Imam Syafi'i, ketika korban itu apa namanya, hewan korbannya digemukkan lebih dulu. Apakah kalau digemukkan, wah ria ya, digemukkan? Tidak, itu mengagungkan syiar Allah. Demikian. Tapi kalau niatnya tadi share supaya nih, oh berarti dia juga ini, ah ini setan pinter tuh, berarti dia juga di Jumat dia baca selawat misalkan, baca surah Al-Kahfi misalkan. Ya, kalau niatnya itu, ya tentu ini akan merusak amalnya. Tapi kalau niat ingin mengajak orang lain, apalagi sampai ada orang yang ikut, gak ada orang yang ikut pun dapat pahala. Ya, kembali kepada dia. Allah ma'lam bisawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Damiri di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz, dalam rangka saya ingin memperbaiki amal dan ketaatan kepada Allah, nasihat dari Ustaz apa saja yang harus saya lakukan dan buku apa yang standar wajib saya miliki untuk bisa faham akan Islam? Karena di lingkungan dan sekitar saya banyak yang belum paham akan Islam dan minim pemahaman yang benar. Mohon nasihat dan jawaban, silakan Ustaz. Memang yang harus menjadi perhatian kita adalah berupaya untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah SWT, yaitu memahami agama ini. Karena orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dipahamkan urusan agamanya. Man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, dipahamkan urusan agamanya. Nah, lantas bagaimana upayanya, kiat-kiatnya? Memang doa pertama itu doa pertama. Ya. Terutama ketika sholat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Para ulama membagi hidayah satu sisi dari dua, yaitu hidayah yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Apa hidayatul taufiq? Hidayatul irsyad, hidayatul ilm, hidayatul bayan. Ya, seperti kita mengaji, kemudian dapat hidayatul taufiq, bisa mengamalkan. Kemudian dibagi lagi oleh ulama seperti Ibnu Rajab membagi hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Hidayah yang bersifat global dan hidayah yang bersifat terperinci. Kita semua berada di atas Islam global. Di atas iman global. Karena Islam ada perinciannya. Iman juga ada perinciannya. Maka kita minta hidayah yang terperinci. Tentang syahadat ada perinciannya, ada syurut la ilaha illallah. Ya, ada rukunnya nafs an-nafs wal itsbat. Salat juga begitu, Islam juga begitu salat, ada rukun-rukunnya. Nah, maka di sini minta hidayah mufassalah. Pertama doa, yang kedua kalau berbicara buku, ya, memang para ulama membagi tahapan-tahapan. Ya. Seperti misalkan kalau hadis dimulai dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, meningkat kepada Riyadhus Shalihin, semuanya buah karya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian untuk tauhid ya seperti Al-Ushulus Tsalatsah, meningkat kepada kitab tauhid dengan syarahnya, ada Al-Qaulul Mufid, ada Al-Qaulus Sadid. Itu yang bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia yang saya tahu, maaf nih bukan promosi ya, yang salah paham, memang tulisan ya Ustaz Yazid di Blok Jawas banyak, insyaallah bisa dimanfaatkan. Tentang sholat juga ada, tentang tauhid ada, bahkan tentang hutang ada, tentang tawakal ada, tentang utuh ilmu ada, semua ya bahasanya mudah untuk dipahami ya, dan bisa lihat karya-karya beliau sehingga manfaat, termasuk yang saya bahas ini sudah pernah dua kali selesai saya bahas di beberapa satu tempat ya. Nah, saya dengan sesuai dengan kemampuan saya menilai ini penting. Karena apa? Karena terkait dengan taksilun ilm, pemahaman yang mendasar. Sehingga dengan pemahaman dasar tadi, seperti yang sudah disampaikan, seperti pohon yang baik punya tiga karakteristik, menancap dalam ke bumi akarnya, menjulang tinggi langit rantingnya, buahnya bisa dimakan kapan saja. Ya. Nah, kalau sudah kuat, insya Allah goyangan terpaan angin, ya, bukan menjadi masalah, tapi malah apa? Menjadi suatu keindahan. Indahnya terpaan angin yang menerjang pohon kelapa sampai banyak orang yang mengabadikan. Ya, itu. Nah, kepada yang bersangkutan bertanya, silakan dicari, ya, tentang keluarga juga ada, tentang penuntut ilmu juga ada, ya, tentang sholat juga ada, tentang akhlak juga ada. Alhamdulillah. Ya, itu tentu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan untuk bisa membuat, ya, tulisan-tulisan yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Juga masalah doa wirid juga ada. Ya, sehingga sebagian kaum muslimin memang suka dengan doa dan wirid, namun di situ disebutkan, ya, bagaimana sumber pengambilan dari doa dan wirid tersebut. Demikian Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya langsung para Ustaz, silahkan seputar pembahasan ini. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Salina di Cibinong. Silakan Ibu, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Ustaz, ada hadis jadi Rasulullah alaihi mengutarakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu terbagi dua, ilmu di dalam hati dan hal ini yang bermanfaat, dan ilmu yang hanya dibibit saja yang digunakan untuk mengecoh orang lain. Nah, adakah tampak ilmu yang digunakan untuk mengecoh orang lain? Mohon saya tetap sejak Paulus Kairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami, Ustaz, silakan. Boleh antum ulang, diulang? Mohon maaf, tadi pertanyaan Ibu seputar tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mengecoh. Apa maksudnya ilmu yang mengecoh tadi, Ustaz? Ya, baik, ya. Ilmu bermanfaat dan ilmu yang mengecoh. Saya juga bingung. Saya coba untuk memahami. Ada orang, mungkin ada juga yang membagi ilmu putih sama ilmu hitam. Ya, kalau yang menggunakan orang pakai baju putih, ilmunya disebut ilmu putih. Kalau orang pakai baju hitam, namanya ilmu hitam. Ya, yang penting di sini harus dipahami definisi al-ilmu. Ya, apa itu al-ilmu? Al-Imam Adz-Dzahabi, ada juga yang menyandarkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa itu al-ilmu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahabah laisa bitanbih. Ya, dimaksud dengan ilmu adalah firman Allah, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Nabi serta perkataan para sahabat. Itu ilmu, bukan campur aduk antara hak dan batil. Itu ilmu. Nah, sementara ada orang yang mengatakan sudah datang kepada orang pintar, ya, minta ilmu, ternyata ilmu pelet, ilmu santet, ilmu mengecoh orang, nah itu tadi, ya, maka itu bukan ilmu. Kalau memang untuk mengecoh, ilmu itu cahaya. Kata Imam Syafi'i ketika beliau mengeluh kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahda li 'asi. Aku mengeluh kepada waqi', gurunya, guru beliau, tentang gurunya hafalanku, dan waqi' menyampaikan bahwa meninggalkan maksiat, harus meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian apa kata beliau? Bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berupa maksiat. Kalau cahaya bukan mengecoh, menerangi, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Adapun mengecoh itu banyak. Itu tadi ilmu-ilmu, ya, ilmu kebal, ilmu sihir, ilmu gendam, nah ini. Disebut dengan ilmu. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para sahabat, itu ilmu yang bermanfaat. ya, kepada ibu, ya, tidak semua tulisan Arab jadi ilmu bermanfaat. Kadang tulisan Arab dikasih pagar-pagar, diselipkan di pinggang supaya kebal dari senjata tajam, atau diselipkan di saku supaya mencuri tidak ketemu, atau diselipkan, ditiupkan kepada orang supaya itu mengecoh orang. Oleh karena itu, ilmu yang benar mengajarkan apa? Supaya tidak mengecoh dan dikecoh orang. Nabi mengangkat kepalanya ke langit setiap keluar rumah, lalu berdoa, Pak. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au ajhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan orang, dari menggelincirkan orang dan gelincirkan orang, dari mendolimi orang atau didolimi orang, dan dari membodoh-bodohi orang atau mengecoh orang atau dikecoh, dibodoh-bodohi oleh orang lain. Ya, baru itu ilmu. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami berikan satu kesempatan terakhir untuk Anda ingin menghubungi kami via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Pamulang. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, ini saya mau tanya Ustaz. Ya. Doa apa yang paling baik, bagus, benar untuk seluruh dalam rumah tangga? Saya itu ibu rumah tangga, istri, nenek, yang pastinya udah gak muda lagi. Tapi dalam sehari-hari selalu ada masalah dengan suami. Baik. Ya, bisa dipahami, doa untuk kebaikan ya, Bu. Iya, doa ya, kebaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dijelaskan doa ya, yang terbaik buat saya. Iya. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Kepada Ibu, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keluarga dan memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, murahmah. Doa apa ya yang menjadi amal kita agar diberikan keluarga yang baik? Silakan buka surat Al-Furqan ayat 74. Surat Al-Furqan ayat 74. Insyaallah semua hafal ayat surat apa namanya doa tersebut ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan orang-orang yang berdoa, ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami min azwajina. Kalau yang berdoa suami berarti istri-istri, kalau yang berdoa adalah istri berarti suami-suami. Azwaj itu bisa maknanya pasangan ya. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri atau suami-suami, dan durriyatina, anak keturunan, qurrata ayun. Apa qurrata ayun? Penyejuk pandangan ya, yaitu penyejuk pandangan orang-orang yang kata Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu apa? Yang melakukan ketaatan kepada Allah. Suami, istri, dan anak-anak keturunan, baik cucu ya dan cicit semuanya, yang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu qurrata ayun, penyejuk pandangan ya. Dan menjadi apa? Menjadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa ya, yang terdahulu, yang mendului, yang bersegera untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya itu Bu ya, Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan banyak juga doa-doa yang lain, tapi amalkan doa tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan pada ikhwah yang ada di studio, para jemaah di masjid yang tetap dengan prokesnya. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, kaum muslimin, ya, negeri kita yang kita cintai, negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.